Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah Ra'ani wa ra'atumullah. Setelah kita menyebutkan perkara yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Umair Al-Madkhali Hafidhahullah wa ra'ah, yang bisa mencegah keistiqomahan seseorang di atas agama Allah Jalla Jalla, yaitu kekufuran yang bisa menimpa dirinya kapan saja, dengan menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita nukilkan pada sesi yang pertama tadi, yang di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-11. Kemudian perkara yang kedua yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, yang bisa mencegah keistiqomahan seorang hamba di atas jalur ketaatan, di atas jalur ketauhidan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah al-bid'ah wadh-dhalalat, kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan. Beliau mengatakan hafizahullah wa ra'ah, mimma yunafi tauhid, yang bisa mencegah tauhid seorang adalah al-bid'ah wadh-dhalalat, kebid'ahan dan kesesatan. Tunafi tauhidillah, ini bisa menafikan, bisa mencegah tauhidnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunafil istiqamah ala manhajillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa mencegah istiqamahan seorang di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menukilkan tafsir yang datang dari Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah dan Al-Imam Ibnu Athiyah alaihi rahmatullah, ketika mereka berdua menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fastaqim kama umirta, wahai Muhammad, beristiqamahlah engkau seperti apa yang telah diperintahkan kepada dirimu. Maka beliau Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah dan Al-Imam Ibnu Athiyah disebutkan oleh Syekh hafizahullah, nassa ala annal ayata kama tatanawalul kuffara adh-dhulmata tatanawalul muslimin minal mubtadi'ah wadh-dhalimin. Ayat di atas yang berkaitan dengan firman Allah fastaqim kama umirta wa man saba ma'aka wa la tatghaw ila akhiril ayat, sebagaimana ayat ini menjelaskan tentang keadaan mereka orang-orang kafir, orang-orang yang jatuh ke dalam kekufuran wal iyadzu billah, di atas kegelapan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri-diri mereka, begitu pula ayat ini terkandung padanya ancaman bagi kaum muslimin, bukan kufar, muslimin, tapi mereka melakukan kebid'ahan dan kesesatan. Khususnya kebid'ahan dan kesesatan tersebut hakikatnya bisa menzalimi hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika mereka meyakini kebid'ahan tersebut sebagai sebuah amalan-amalan ketaatan, bisa menzalimi nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, apa yang berkaitan dengan al-bid'ah wadh-dhalalat, hakikat mereka yang telah disebutkan oleh para ulama kita, yang mana dua hal tersebut sangat bisa mencegah keistiqomahan seorang di atas jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum." Ini nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, hakikat kondisi ahlul bid'ah wa dhalalah demikian. Wa ma tafarraqu, tidaklah mereka tafarraq, tidaklah mereka berpecah belah, masing-masing memilih jalurnya, keluar dari jalur al-istiqamah, keluar dari jalur al-istiqamah. Wa ma tafarraqu, tidaklah mereka berpecah belah, illa, kecuali min ba'di ma ja'ahumul ilm, kecuali telah datang ilmu kepada mereka, mereka sudah mengetahui ini adalah jalur kesalahan, ini adalah jalur kesesatan, ini adalah jalur kebid'ahan, kesyirikan. Mereka tahu, tapi sengaja mereka menempuh, menelusuri jalur atau jalan tersebut. Apa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu? Bagian bainahum, kata Allah Jalla Jalaluh. Karena mereka dengki, Karena mereka hasad. Karena mereka tidak senang dengan al-haq yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun lisanul maqal mereka tidak mengatakan demikian, tidak terucap pada lisan-lisan mereka, lisanul hal mereka, sikap mereka, gerak-gerik mereka, amalan-amalan mereka yang menjadikan sunnah Nabi tertawaan, yang menjadikan Al-Quran bahan candaan dan yang seterusnya, menunjukkan kepada kita bahwa mereka dengki dengan al-haq yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah ketika beliau menafsirkan ayat ini. Kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, hadza huwa da'u ahli al-bid'ah wa ad-dhalal. Atau ahli al-bid'ah wal ahwa. Ini adalah penyakit yang ada di sisi ahlul bid'ah wal ahwa, karena mereka berpecah setelah mengetahui kebenaran yang ada. Farraqul ummah, hakikatnya mereka telah memecah belah umat ini, baghyan wa udwanan, karena mereka dengki, karena mereka memusuhi al-haq yang ada, ba'dama ja'ahumul ilm, intaha kalamuhu rahimahullah. Setelah mereka benar-benar mengetahui ilmu, setelah mereka benar-benar mengetahui inilah al-haq, setelah mereka benar-benar mengetahui inilah jalur istiqamah. Tapi mereka dengki, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan ajaran orang-orang yang mereka jadikan guru. Akhirnya mereka sengaja menelusuri jalur selain istiqamah tersebut. Wal'iyadu billah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Perkara yang kedua ini yang bisa mencegah keistiqamahan seorang hamba berkaitan dengan kebid'ahan dan kesesatan adalah perkara terakhir yang disebutkan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Umair Al-Madkhali yang bisa menjadi pencegah keistiqamahan tersebut. Maka kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya yang berkaitan dengan al-asbab, sebab-sebab yang bisa menjadikan kita terus berada di atas keistiqomahan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa sebab di sana yang disebutkan oleh a'immatus salaf yang berkaitan dengan sebab-sebab seorang bisa sabat, bisa terus berada di jalur keistiqomahan. Paling tidaknya ada 7 atau 8 sebab. Yang pertama adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan amalan-amalan ketaatan, kita mengerjakan amalan-amalan soleh, benar-benar murni dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bantu pada diri-diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mentakdirkan kita bisa mengerjakan amalan soleh. Karena Allah yang membantu. Inayah kita butuhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membasahi lisan beliau dengan sebuah doa yang harus kita ikuti. Yang harus kita jadikan sebagai kudwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panutan terbaik kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah engkau sandarkan perkara-perkara yang aku harus kerjakan, urusan-urusan dunia dan akhiratku kepada diriku, ya Allah. Ila nafsi, kepada diriku. Aku tidak akan mampu untuk beramal ibadah, beramal soleh, untuk mengerjakan perkara ini dan perkara itu, walaupun dalam urusan dunia. Jangan sandarkan kepadaku, ya Allah. La takilni ila nafsi tarfat ain, walaupun hanya sekejap mata, walaupun hanya satu detik, atau kurang dari itu. Jangan. Kenapa? Karena kita butuh inayah. Butuh bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita, ikhwati fillah ya ra'akumullah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku, ya Allah. Inayah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya taufik dari Allah jalla jalaluh, tidak bisa kita berada di atas istiqomahan. Tidak akan sabar kita berada di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya sangat banyak godaan-godaan, sangat banyak perkara-perkara yang memberatkan, yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaqabidin 'alal jamrah, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti seorang yang memegang bara api panas. Tapi tidak boleh dia lepas. Kalau dia lepas, maka akan jatuh ke bawah kakinya dan akan membakar seluruh tubuhnya, akan membakar seluruh tubuhnya. Mana yang mau diambil? Dua kemudaratan. Yang pertama hanya tangan yang panas, tapi dia tahan, sabar, bersabar. Seperti yang kita sebutkan tadi, khawatir filah ya ra'akumullah, yang namanya istiqamah, pasti dan pasti ada sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang membuat kita berkorban demi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaqabidin alal jamrah. seperti seorang yang memegang bara api. Kalau dia tidak mau memegang bara api tersebut, dia lepas, mudaratnya lebih besar. Maka ketika dihadapkan dua kemudaratan yang ada, yang pertama dengan yang kedua, seorang muslim yang cerdas akan memilih yang pertama. Sabar dia. Biarkan tangannya yang panas. Biarkan tangan yang terbakar. Tapi dengan izin Allah, seluruh tubuhnya aman dari api tersebut. Seluruh tubuhnya bisa merasakan kenikmatan kelak di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, inayah dan taufik dari Allah wa azza wa jal adalah poin terpenting dalam perkara ini. Karena tanpa adanya inayah, tanpa adanya taufik, tanpa adanya bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun, kita tidak akan bisa beristiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula di atas ketauhidannya. Maka janganlah kita melewatkan waktu-waktu istijabah, janganlah kita menganggap hal yang remeh, hanya berdoa dan yang seterusnya, jangan. Angkat tangan-tangan kita, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah azza wa jal, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang kedua, yang bisa membantu atau menjadi sebab keistiqomahan seorang hamba kepada Allah azza wa jal adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Seorang yang benar-benar mengamalkan keistiqomahan tersebut ikhlas karena Allah jalla jalaluh. Bukan riya, bukan sum'ah, bukan ingin dipuji oleh orang, bukan-bukan dari tendensi-tendensi duniawi. Yang dia inginkan hanya satu, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, wajah Allah azza wa jal, syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berkaitan dengan hal ini, apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di banyak ayatnya yang menghasung kita untuk selalu mengamalkan amalan-amalan disertai keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ala lillahi dinul khalis. Dan dalil-dalil lainnya yang sudah antum ketahui yang berkaitan dengan keikhlasan. Karena istiqamah salah satu bagian dari amalan soleh yang padanya harus terpenuhi dua syarat mutlak. Seorang harus ikhlas kepada Allah dan harus benar-benar jalannya sesuai ajaran istiqamahnya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi keikhlasan, begitu pula kalau kita mau masukkan poin yang berikutnya, mutaba'ah adalah dua hal yang bisa menyebabkan istiqamahnya seorang hamba karena istiqamah tersebut adalah amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga yang bisa menjadikan kita istiqamah di atas jalur al-haq adalah al-istighfar wa taubah. Senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya jalla jalaluh. Yang berkaitan dengan istighfar telah kita sebutkan pada sesi yang pertama. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara perintah istiqamah fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Beristiqamahlah kalian di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa, ada sebab di situ. Wastaghfiru, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaitannya erat dengan at-taubah. Bertaubat kepada Allah azza wa jal. Kullu bani adama khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam, siapapun dia, pasti akan terjatuh di dalam kesalahan demi kesalahan. Kemaksiatan demi kemaksiatan. Wa khairul khatta'in. Nabi tidak berhenti di situ. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW solusinya. Sebaik-baik orang yang selalu dan selalu terjatuh di dalam kesalahan tersebut adalah at-tawwabun. Seorang yang senantiasa pula bertaubat kepada Allah jalla jalaluh. Karena ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang berkaitan dengan kemaksiatan dan amalan ketaatan itu ibarat warna hitam dan putih. Apabila kita terus berada di atas satu kemaksiatan, satu titik hitam akan mewariskan titik hitam yang berikutnya. Ini sudah kaidah Islam. Kemaksiatan yang kita kerjakan akan melahirkan kemaksiatan yang berikutnya. Kemaksiatan yang kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai hati tersebut menjadi hati yang hitam legam. Wal'iyadzubillah. Begitu pula yang berkaitan dengan amalan saleh, amalan ketaatan. Apabila dikerjakan oleh seorang hamba, akan bisa melahirkan dan mewariskan amalan-amalan saleh yang berikutnya pula. Satu amalan saleh melahirkan amalan saleh yang kedua, ketiga, terus. Maka yang titik hitam itu, apabila tidak kita putus rantainya, tidak kita putus titik hitam tersebut, akan terus mewariskan titik hitam. Apa cara untuk memutusnya? At-tawabun, kata Nabi SAW. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam ayat yang mulia, Watubu ilallah. Banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa Taala yang memerintahkan agar kita kaum muslimin, al-muslimat seluruhnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena ikhwati fillah ya'akumullah, apa yang berkaitan dengan pintu taubat ini akan senantiasa dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa Taala tutup pintu taubat tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa Taala sangat senang apabila ada hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan sebab ketiga agar kita terus beristiqamah di atas jalur ketaatan. Ada kesalahan? Pasti. Kita tidak mungkin menjadikan target kehidupan kita adalah suci dari kesalahan. Tidak akan mungkin, tidak akan kita capai target tersebut. Akan tetapi yang kita targetkan adalah bagaimana kita bisa terus bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang kita akan terus terjatuh di dalamnya. Kesalahan yang pertama, sudah kita taubat. Akan datang kesalahan yang kedua. Akan datang kemaksiatan yang ketiga. Akan kita kerjakan kemaksiatan yang keempat. Terus. Maka targetnya adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang hamba yang disifati oleh Nabi SAW sebagai At-Tawwabun. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, sebab yang keempat yang bisa membantu seorang hamba di atas jalur keistiqomahannya adalah muhasabatun nafsi. Dia senantiasa bermuhasabah, senantiasa mengintrospeksi dirinya, merenungi. Dia adalah seorang hamba yang maha lemah, dia adalah seorang hamba yang maha jahil, butuh sangat bantuan dari Allah Subhanahu wa Taala, butuh bimbingan dari orang-orang saleh yang ada di sekitarnya, butuh bimbingan dari guru-gurunya dan yang seterusnya. Muhasabah. Dia mengintrospeksi dirinya agar dia bisa menjadi orang-orang yang istiqamah di atas jalur tersebut. Kenapa? Karena dia harus menyadari, dia harus mengintrospeksi. Saya adalah orang yang kurang dan saya adalah orang yang harus menggapai surga Allah Subhanahu wa Taala. Dan perjalanan ini, perjalanan dunia ini akan terus saya jalani. Dan saya akan mencapai kepada sebuah target terakhir yang telah Allah Subhanahu wa Taala siapkan, yaitu ad-darul akhirah. Yang Allah Subhanahu wa Taala perintahkan wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Ayo cari, kejar. Ibtaghi. Bukan hanya sekedar menoleh, oh itu akhirat sudah. Bukan. Ibtaghi. Cari, kejar. Akhirat itu yang ada di hadapan kita. Sesuatu hal yang pasti. Fima atakallahu ad-darul akhirah. Darul akhirah yang telah Allah Subhanahu wa Taala siapkan. Maka introspeksi diri, ikhwati fillah ya rakumullah, penting agar kita bisa menjadikan diri kita ini orang yang lebih baik dari hari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Begitu seterusnya. Agar kita terus tertanam pada diri kita, keimanan-keimanan kita tertanam, atau kemudian bertambah, kemudian akidah-akidah kita pun demikian bertambah, begitu pula amalan-amalan soleh, ketaatan demi ketaatan, terus bertambah. Agar kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa Taala dengan bekal yang cukup. Allah Subhanahu wa Taala telah menyebutkan di dalam ayat yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Taala, wal tandur, dan lihatlah nafsun ma qaddamat lighat, lihatlah dirimu, introspeksilah jiwamu, apa yang akan kita dapatkan pada hari esok, hari akhirat, apa kita, di mana posisi kita. Kalau seorang wanita, seorang muslimah, akhwat, an-nisa, dia telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat posisi dirinya pada suaminya. Unzuri aina laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Tuhan nisa. Nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita mau melihat saya ini muslimah yang baik atau tidak, saya ini akhwat yang soleha atau tidak, saya ini zaujah yang soleha atau tidak. Unzuri aina laki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah di mana posisi kamu dengan suami engkau tersebut, wahai muslimah. Fa innama huwa jannatuki wa naruki, karena suamimu itu dua pilihan. Suamimu bisa menjadi pintu surga bagimu, sebaliknya juga bisa sebagai pintu neraka. Ini keadaan muslimah. Muslimi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, masuk juga ke dalamnya muslimah, tapi dia atau mereka lebih khusus, agar kita senantiasa mengintrospeksi, melihat apakah kita di akhirat kelak bisa menjadi ahlul jannah ataukah tidak. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah di dalam menafsirkan ayat ini, ai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri-diri kalian. Hitunglah amalan apa yang sudah kita kerjakan. Pengorbanan apa sih yang sudah kita berikan untuk dakwah ini. Untuk manhaj salafiyah ini apa yang telah kita berikan. Gak ada pengorbanan. Ayo kita cari, kita korbankan. Harta kita belum kita korbankan, berikan, sedekahkan. Tenaga kita belum kita berikan, berikan, sedekahkan. Itu yang bisa bermanfaat untuk kita di hari esok. Jangan terus kita simpan, simpan, simpan. Akhirnya wal'iyadzubillah, maut menjemput kita. Belum ada pengorbanan yang kita berikan untuk agama Islam. Belum ada pengorbanan yang kita berikan untuk dakwah yang mulia ini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah, wanzuru madza iddakhartum li anfusikum minal a'malis shalihah li yaumi ma'adikum. Dan lihatlah apa yang telah kalian tabung untuk diri-diri kalian. Apa yang sudah kita tabung dari amalan-amalan soleh. Apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan yang kekal di hari esok. Maka ini bisa menjadi sebab kita terus mengamalkan amalan ketaatan. Kalau sudah kita terus mengamalkan amalan ketaatan, itulah istiqomah. Itulah as-sabat ala at-ta'at. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah yang kelima. Sebab yang disebutkan oleh a'immatus salaf yang berkaitan dengan sebab-sebab istiqamah adalah al-muhafazatu ala salawatil khamsi ma'al jama'ah. Menjaga salat lima waktu bersama jama'ah. Ini khusus al-muslimi. Karena kita mengetahui al-muslimat, al-bayt adalah khairun lahun. Rumah-rumah mereka, buyutuhunna khairun lahun. Rumah-rumah mereka lebih baik. Tapi untuk muslimin, sebab yang kelima, al-muhafadah. Kita jaga sholat-sholat lima waktu kita secara berjamaah. Disebutkan di dalam sebuah ucapan al-imam, At-Tusturi alaihi rahmatullah, li'anna salawat silatun bainal abdi wa rabbihi, wahiyya min awamili tarkil fahsyai wal munkar. Kata Imam At-Tusturi alaihi rahmatullah, sholat lima waktu, apalagi bersama jamaah kaum muslimin, silatun, hubungan baina al-abdi wa rabbihi, antara seorang hamba dengan Rabbnya. Jadi hubungan dia dengan Rabbnya itu ketika melakukan atau melaksanakan sholat berjamaah. Wahya min awamili tarkil fahsya'i wal munkar. Dan itu merupakan sebab terbesar seorang terjauhkan dari al-fahsya' wal munkar. Perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar." Sungguhnya salat itu bisa mencegah seorang untuk mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Kalau sudah terjauhi, kalau sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sibuk dengan amalan ketaatan demi amalan ketaatan, lahir amalan soleh yang berikutnya, lahir ibadah yang berikutnya, terus inilah yang namanya al-istiqamah. Berada di atas ketaatan demi ketaatan. Kemudian sebab yang keenam yang bisa menjadikan diri kita istiqamah di atas ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, di atas al-haq, di atas amalan ketaatan adalah talabul ilmi. Mencari ilmu syar'i. Sibuk kita dengan ilmu yang telah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh. Bahkan sangat boleh kita mencari ma'isyah duniawiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam lanjutan ayat yang tadi, wa bizaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa, janganlah kalian lupa nasibah kaminat dunia, bahagianmu dari kehidupan-kehidupan dunia. Dari khotifillah yara'akumullah, diisyaratkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, bahwasanya perkara dunia terbagi menjadi dua. Yang pertama, dunia yang kita butuhkan, nahtaju ilaiha. Yang kedua adalah dunia yang la nahtaju ilaiha, kita tidak butuh. Adapun yang pertama, inilah yang masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan nasibat bahagianmu dari dunia ini, karena kita apalagi seorang kepala keluarga memiliki kewajiban demi kewajiban untuk menghidupi anak, istri dan yang seterusnya, kerabat atau mungkin orang tua dan yang semisalnya, kewajiban. Ad-dunya allazi nahtaju ilaiha, allati nahtaju ilaiha, dunia yang kita butuhkan. Oh, ini boleh, wabah. Silahkan cari. Karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala pun menghasum fas'au ila zikrillah wa dzarul bai', akhirul ayat. Wa hadzal ayat. Fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Ayo. Ayuh. Tamshu fil ardh. Wa fa idza qudiyatish shalah. Ahsantum. Jazakumullah khair. Fa idza qudiyatish shalah, apabila salat Jumat sudah selesai, fantasyu. Sebarlah di muka bumi. Ayo cari maisha. Ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah yang pertama. Dunia allati nahtaju ilaiha. Adapun dunia yang la nahtaju ilaiha, yang kita tidak butuh dengannya, yang tidak butuh, berlebihan, bahkan wal'iyadzubillah sampai menyebabkan dia menjadi hamba yang memiliki sikap tabzir misalkan. Innal mubazzirina kanu ikhwanasyayatin. Tidak dibenarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia bergelimang harta tapi tidak bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Dia bergelimang harta tapi demikian dan demikian menjadikan dia hamba yang sombong dan yang seterusnya dari perkara-perkara yang bisa menjadikan dia sebagai hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun adalah contoh terbaik dari apa yang telah kita ketahui, bagaimana hartanya berlimpah ruah dalam kondisi hartanya itu banyak yang tidak dia butuhkan sebenarnya. Kewajibannya sudah terpenuhi, tertutupi sudah. Tapi yang namanya tamak, rakus, dan yang seterusnya masih ingin mencari, mencari, dan mencari. Akhirnya Qarun beserta harta-hartanya semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, talabul ilmi, mencari ilmu syar'i bukan berarti kita harus meninggalkan urusan-urusan duniawi kita. Bukan artinya kita harus meninggalkan ma'isyah-ma'isyah kita, kewajiban kita untuk menghidupi anak dan istri. Tidak. Digabungkan antara dua perkara tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu, kurang lebih. Apabila bisa mengerjakan ma'isyah di pagi hari, malam hari sempatkan untuk mengerjakan atau berdatang ke majelis ta'lim. Agar bisa tergabung antara dunia dengan akhirah. Tapi tetap, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkatan yang pertama akhirah dulu. Wa bitaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya tujuan utama jelas. Tujuan utama adalah negeri akhirah yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar menargetkan kehidupan seorang muslim bisa masuk ke dalam jannahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketujuh adalah ikhtiar as-suhbah as-salihah. Kita bisa memilih teman-teman duduk yang baik. Ini sangat membantu keistiqomahan seorang hamba. Kisah yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menginginkan hidayah kepada sang paman Abu Thalib yang telah wafat dalam kesyirikan. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya Abu Thalib, "Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat saja. La ilaha illallah, satu kalimat saja. Ringan bagi orang-orang yang diringankan oleh Allah Jalla Jalaluh. Tapi Abu Thalib termasuk orang yang diberatkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kalau kita mungkin bisa ratusan kali, bahkan mungkin sebagian muslimin ribuan kali. La ilaha illallah ringan, tapi berat untuk dikeluarkan oleh Abu Thalib. Kenapa? Belum mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, ketika Nabi Abu Thalib didatangi oleh Nabi SAW, di sisi yang lain ada orang-orang yang memang menjadi teman duduk Abu Thalib, al-bai'atu as-sayyi'ah, orang-orang yang jelek di sekitar Abu Thalib, al-bi'ah as-salihah, yang menjadikan Abu Thalib akhirnya wafat, huwa ala millati Abdul Muttalib. Atarghab millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, kamu benci kepada agama Abdul Muttalib. Akhirnya Abdul Muttalib mengatakan, ana ala millati Abdul Muttalib, aku wafat, aku meninggal di atas agama kesyirikan Abdul Muttalib. Kenapa? Teman yang jelek tidak bisa membantu dia untuk mengerjakan amalan ketaatan. Maka sebaliknya, ikhwati fillah yara'akumullah, teman duduk yang baik, sahabat-sahabat duduk yang baik, al-jalis, as-salih, kalau bahasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sangat bisa membantu untuk kita beristiqamah di atas jalan ketaatan. Hadis yang ma'ruf sudah antum ketahui semua yang berkaitan dengan jalis as-salih kahamil misk. Kemudian al-jalis susu seperti nafihil kir. Seperti penjual minyak wangi diibaratkan oleh Nabi dan pandai besi. Kemudian sebab yang terakhir, sebab yang kedelapan untuk bisa kita terjaga di atas keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hifzul jawarihi anil muharramat. Menjaga anggota-anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan dengan keharaman, perbedaan yang cukup tipis. Hati-hati. Karena kemaksiatan, kita sadari, terbagi pada poin-poinnya masing-masing. Ada dosa-dosa kecil dan yang semisalnya. Tapi kalau keharaman, poinnya langsung al-kabair, dosa-dosa besar. Kita mengetahui al-kabair dari pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan oleh asatidzah antum. Jazakumullah khair. Maka ketika kita mengetahui poin-poin muharramat tersebut, ini termasuk dari kabirah min kabairiz dzunub. Ini termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedurhakaan kepada kedua orang tua, kesyirikan yang lebih dari itu. Kemudian perkara-perkara yang lainnya termasuk berbicara tanpa adanya ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ucapkan apa yang engkau tidak miliki ilmunya. Dan keharaman-keharaman yang lain. Maka ketika seorang menjaga lisannya, menjaga rasa baktinya kepada kedua orang tuanya, dia menjaga agar menjadi hamba-hamba yang benar-benar istiqamah di atas jalur ketaatan, tidak mau mencicipi keharaman-keharaman tersebut, maka dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah berkorban. Ada niat untuk durhaka kepada kedua orang tua, ada niat untuk melakukan keharaman, ada niat untuk menjadikan sebagai orang yang berfatwa tanpa ilmu misalkan. Tapi ilmu dia, kembali lagi kepada ilmu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Ilmu dia yang bermanfaat tadi mencegah dia untuk melakukan keharaman-keharaman tersebut. Akhirnya dia bisa berada di atas jalur al-istiqamah. Inilah yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita benar-benar bisa meninggalkan, menjaga paling tidaknya anggota-anggota tubuh kita dari panca indera yang ada, kedua mata dari keharaman, jaga. Berat, memang berat. Itulah cobaan seorang muslim. Dari telinga, perkara-perkara yang haram sudah kita ketahui bersama. Sesuatu yang kita masukkan dari makanan untuk kita, anak-anak istri kita, apalagi asarnya kepada doa yang tidak akan diijabah oleh Allah, wal'iyadzubillah. Bagaimana seorang bisa istiqamah di atas jalur ketaatan? Yang istiqamah di atas jalur ketaatan telah kita sebutkan sangat berkaitan erat dengan permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak bisa mengijabah doanya, maka bagaimana dia bisa beristiqamah di atas al-haq? Maka perkara-perkara keharaman yang berkaitan dengan panca indera kita, kedua tangan, kedua kaki dan yang seterusnya, jaga al-muhafazah. Benar-benar kita jaga dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa besar. Yang semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, biiznillahi taala, bisa menjaga kita untuk terus berada di atas keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah 8 sebab yang disebutkan oleh sebagian a'immatus salaf yang saya rangkum untuk kita tahu bersama bahwa 8 sebab tersebut adalah 8 sebab yang besar yang menjadikan seorang istiqamah di atas jalur ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya yang lebih pantas untuk menjawab ini Ustazuna Ustaz Ali Mahdi hafizahullah wa ra'ah. Tapi karena ketawaduan beliau yang jazakallahu khair, maka akan saya jawab semampunya berdasarkan apa yang telah saya ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang pertama, jika seorang wanita muslim, muslimah mungkin, tapi dia menikah dengan pria kafir, apakah wanita ini murtad atau terjatuh ke dosa berzina selama pernikahan itu? Yang jelas, pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak sah sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang pria yang kafir tidak akan bisa menghalalkan calon istrinya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak beriman, tidak berislam, sehingga tidak bisa menghalalkan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, asyruhunna bil ma'ruf. Pergauli, muamalah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Kemudian apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innama akhadtumuhun bi kalimatillah atau bi amanatillah. Karena kalian mengambil wanita-wanita tersebut sebagai istri-istri kalian dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahun, dan kalian halalkan kehormatan-kehormatan para wanita muslimah tersebut bi kalimatillah, dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa kalimat Allah Jalla Jalalu, apalagi dia pria yang kafir, maka akadnya tidak sah. Mungkin tidak melakukan akad karena dia kafir. Maka wal'iyadzu billah, hakikat dari apa yang telah disebutkan di dalam pertanyaan adalah sesuatu yang wakil realita yang ada, maka segeralah wanita muslimah tersebut bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berpisah dari pria kafir atau suaminya yang kafir tersebut. Allahul musta'an. Bagaimana membantah seorang yang mengatakan bahwa jika di zaman ini kalau mutlak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa karena sekarang di era modern? Syubhat syaitaniyah. Syubhat yang keluar dari waswasah syaitan agar seorang tidak berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar seorang tergelincir dari al-haq. Karena syaitan terus mencari teman. Mana teman saya untuk masuk ke dalam an-nar? Mana teman saya untuk masuk ke dalam an-nar? Kok semuanya istiqamah ini? Kok semuanya sahabat ala sunnah? Nah, dikasih syubhat syaitaniyah seperti ini. Syubhat kerancuan berpikir yang menjadikan seorang enggan, tidak mau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membantahnya? Ya sampaikan bahwasanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku dimanapun dan kapanpun. Itu adalah satu hal yang mutlak. Kenapa? Karena sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tibyan, penjelas, tafsir, penafsiran dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di balik pertanyaannya, apa yang dia yakini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim? Apakah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim untuk zaman sekarang tidak bisa kita amalkan seluruhnya karena di era modern? Paling tidaknya kalau dia masih muslim yang di atas fitrah akan mengatakan, tidak, Al-Qur'anul Karim pasti berada di atas kesempurnaan. Al-Qur'anul Karim pasti terus ada sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada abadi di dunia ini. Baik, begitu pula sunnah. Karena Al-Qur'an dan sunnah tidak akan bisa dipisahkan. Al-Qur'an dengan penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dipisahkan. Kita mengetahui Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat. Wa aqimis sholat. Dari mana penjelasannya? Sholat itu 5 waktu. Duhur itu 4 rakaat. Asar itu 4 rakaat. Waktu duhur itu demikian dan demikian. Waktu asar itu demikian dan demikian. Dari mana penjelasannya? Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan sunnah. Ketika tidak bisa dipisahkan, berarti di zaman modern pun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti dan akan terus bisa berlaku. Sampai kapanpun, secanggih apapun zaman yang akan datang di masa mendatang. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Pertanyaan terakhir, apakah wajib bagi seorang mengetahui hikmah dari setiap ibadah yang dikerjakannya? Ya, dia wajib. Dia adalah seorang muslim yang dituntut untuk mengerjakan amalan demi amalan. Apabila dia mengetahui hikmah dari amalan tersebut, alhamdulillah. Tapi kalau tidak dia ketahui hikmah dari amalan tersebut, ya jangan dia mundur dari amalan itu. Kerjakan saja. Pasti ada hikmahnya. Alimahu man alim, jahilahu man jahil. Orang yang mengetahui hikmah tersebut, alhamdulillah. Tapi yang tidak mengetahui, tidak ada masalah. Terus lanjutkan amalan tersebut. Jangan sampai terpapar dengan syubhat-syubhat syaitaniyah lagi. Akhirnya dia tinggalkan amalan soleh karena tidak tahu ini ada hikmahnya apa tidak, ini ada faedahnya apa tidak. Jangan. Karena perkara tersebut adalah syubhat syaitan agar kita jauh dari amalan-amalan soleh. Sebuah kisah yang ringkas untuk mengakhiri majelis pada malam hari ini. Kisah yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang menunjukkan kepada kita beliau tidak mengetahui hikmah satu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi langsung dikerjakan oleh beliau. Padahal hawa nafsu beliau, keinginan beliau tidak ingin mengerjakan perintah tersebut. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Suatu saat Abu Hurairah dalam keadaan sangat kelaparan. Sampai-sampai di balik jubah beliau terganjal atau tersimpan beberapa butir batu untuk mengganjal perut beliau yang sedang kelaparan dengan sangat. Dan ini biasa. Apalagi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah ahlu suffah. Seorang yang tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Hurairah memiliki ganjalan batu-batu di perutnya, maka dipanggil Abu Hurairah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam kebetulan di rumah beliau ada satu gelas susu yang berupa hadiah yang diberikan oleh orang-orang yang berada di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadiah susu. Tidak diminum oleh ahal beliau, keluarga beliau, istri beliau, kemudian dipanggillah Abu Hurairah. Sangat kelaparan keadaannya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda dihidangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu gelas susu. Ini Abu Hurairah. Kelaparan. Yang ingin Abu Hurairah kerjakan di pikirannya beliau radhiyallahu anhu apa? Langsung menyantap, langsung meminum satu gelas susu tersebut sampai habis biar bisa kenyang, biar bisa ibadah lagi, biar bisa mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Itu yang diinginkan oleh Abu Hurairah, makan minum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika Abu Hurairah akan meminum gelas berisi susu tersebut, dilarang, dilarang dan ditahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amsik alaika ya Abu Hurairah. Tahan dulu wahai Abu Hurairah. Idhab ila ahli Suffah fad'uhum li. Kamu pergi Abu Hurairah ke ahli Suffah, ke orang-orang yang juga kelaparan di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, fad'uhum li. Panggil mereka untuk mendatangi rumahku. Ini gelas, cuma satu gelas susu. Ahlu Suffah ada beberapa orang. Mereka semua kelaparan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warda di dalam riwayat tersebut mengatakan asatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai aku ini bersuudzon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau tidak sayang kepadaku? Kenapa beliau lebih sayang kepada Ahlu Suffah? Ini sudah siap diminum oleh Abu Hurairah. Tapi karena ketaatan yang sempurna, taslimul kamil kepada apapun perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi Abu Hurairah. Wajar, manusia biasa. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda menggerutu. Enggak boleh sahabat menggerutu. Ya sangat boleh, manusia biasa, bukan malaikat. Bukan malaikat, manusia biasa menggerutu Abu Hurairah sepanjang jalan beliau. Jelaskan, asatu ila Nabi, aku seakan-akan su'udzan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin Ahlu Suffah bisa minum seluruhnya? Ahlu Suffah bisa minum hanya satu gelas susu yang dihidangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya tetap karena ketaatan yang sempurna tadi, pergi Abu Hurairah ke masjid memanggil Ahlu Suffah. Sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, susu tersebut diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Hurairah minum sampai kenyang. Mungkin kisahnya telah kita ketahui. Kemudian Abu Hurairah minum sampai kenyang, berikan kepada orang yang kedua, wahai Abu Hurairah. Sampai kenyang juga. Ketiga, terus. Orang-orang yang berada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ahlu Suffah, sampai mereka semua kekenyangan, 8, 9 orang, 10 orang. Kekenyangan, satu gelas enggak habis-habis keberkahan yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syahid, inti dari cerita yang ingin kita sampaikan ini, ikhwati fillah ya rahimakumullah, adalah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda melaksanakan apapun perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu hikmahnya. Oh, nanti akan dijelaskan tentang keberkahannya Nabi. Oh, nanti akan dijelaskan tentang karomnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, nanti. Tapi Abu Hurairah langsung menuju masjid untuk melakukan, mempraktekkan, merealisasikan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terakhir saya berpesan kepada ikhwati fillah ya rahimakumullah, di tengah-tengah antum ada Ustadzuna Ustadz Ali Mahdi. Beliau seorang yang luar biasa, merupakan guru saya ketika di Jember dulu. Maka istafidu minhu ilman wa hilman, jangan sampai antum sia-siakan keberadaan beliau di tengah-tengah antum, yang semoga ilmu beliau menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa diberikan kepada antum semua di tempat yang mubarakah ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.